Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kenyongan tuh kiriman cerita Kang Aring yang jenengane Yugo. Umahe nang Cakalang. Cakalang ndi mbonyo ora ati jelas ki alamatnya nang Cakalang. Kajian-kajiane madan per karo perapatan Cakalang apa ya? Kasing sanding rumah sakit umum. Oke perapatan Damalang, Ding. Lagi Kang, ana cerita judule anak penurut karo mamake. Mamake dhewe aku dhewe mamake tanggane. Langsung Bayu. Jadi kan ceritanya pas sore-sore gue ya, mamake bocah gue arep gawe kolek karo bubur. Tapi ternyata kelapane orang anak. Arep melatok-melatok apa, nyilumbat-nyilumbat apa, mau anak-anak kelapane apa, gak enak nyilumbat das pedus. Kan orang tadi. Terus bingungnya bocah gue, kongkon maring anake. Jajal, kayak apa ceritanya yo? Lo juga kan ini kok aja udut banyak jajan lah kok nyambat gapai orang isinya aku rudut bahasa medina jan ya gak terima ngelinting karena lo dudus ngelarangan enteng jaduk, enteng jaduk, enteng jaduk ya berat bingungin kok susah enteng alas enteng karangan arah pada apa maning kok gak harus enteng alas enteng karangan ya gue gak pantai tukunnya udut adul bingung cengkeh pengen gapai masya Allah mak udah ngomong aja gue jajan lah ya iya gisi lagi aku dudang itu rudut rindingan mak rindingan bano belarak isinya karo tekras itu aja sudun bawa nih jan orang tuh orang mak saya khawatir ala seorang teng orang karena orang bakal teng orang bakal tekodis tenang bayang mau nanti dia bakal kerangan kan nih itu apa aneh lah tapi sekitar ada nih anu kau juga oke memakar gak baik kolak karo bubur ini beri yang baik ketinggalan orang mari-mari belum beri yang kayak mau ngidam jalukannya pernah-pernah jadi kolang jadi bubur lah iya sih mending ini nih daripada memakai bilangkan orang karu-karuan udah diaduk orang burger jeruk badi karena sambil krokot bang di jaduk gue memakai ada lagi berian jadi gue yang pernah semua urah yang aneh-aneh lagi ceritanya gue belum diperintah apa orang memakai gue ya gendam jan dan memakai tentang apa mau gue rupanya tak memakai memakai gue harga pak kolak kalau bubur tapi harga kelapa kelapanya orang nana mana namanya tentang buri nah buri nanti mak ya buri tani lurah rolong ya tuku oh tuku duit nanti bayarnya esok ya bener nyolong lah ya sekarang nyolong ngarep apa ngana lah kagian lah ngonyolong ini ngomong ini dewekan mak mau ngarep kunangan kurimi jajal nah ini lurah itu anak kiri ke ngomong ngarep yang diburuk kiri kan orang jadi gawe maning jadi gue jalan patiri gue ini patiri ya ya saya kagian wis butul mak kira kelapa di sini nggak dimet ya wis kelapa ini bilang-bilang ya ya tinggal yang anak tapi lingkungan sih aja cengkir aja degan kula degan seneng kau yang kula tangan dapat bulan ini di dok enam mak kelapa sih nggak dejan kok bolong ini kelapa ini yang ya karena mau mana kayak kue kue kayu mau makan kayak kue jan tau banget makan yakin wis kelapa di sini nggak dimet ya kakak singgah kakak singgah ya singgah kakak musuhkan lor masya Allah jenis kelapa kan mau jenis mau jenis mak orang yang bisa ngakor jendak akhir temen ngomong kalau mau gua ya lah jan masih disini bang lor dewek kaya jan ya ya itu memakai kan baik jangan anak kok konangan isi konangan kabe itu rambutnya ditetani disit maka jangan jalan dah kaya gue pada jebrik mau kok konangan rambutnya keton ditetani disit gue rambutnya mak ya bocah turunnya akhir temen gue jan sekarang gagal cepetan gue mau kelapa loro loro loh kalau singa kesan gape, kau kira-kira kenapa gue ngasih maning? Oh, alah, Jan, Jan uling gapa angel. Oh ya, bis kau ngapain mak? Ini tak ngemet, loro ya, loro ya. Loro, pe loro. Dah, temenan Kang Yu, dari cita-citanya ke si Yuko, diperintah nyolong sama makan, nyolong kelapane umai lurae. Dah, diperintah kon loro bae, jare monge. Lah mamake umpetan nang sanding, kok malah sing tebluk telu. Kan mamake maras. Ki wong nak kadang-kadang sing duma cokan niteni anggar tebluk ping loro berarti anu cengkir. Kelapa wis tua berarti tiba, tapi anggar tebluk ping telu berarti anu mong nyolong. Wedi mamake mbok konangan akhire si Yugo diparani bae nang mamake gue. Go Yugo, eh mudun, ada sekarang pada kayak gue. Mau ngomong kelapa loro, kok malah ngomong telu. Ngomongnya dengan gue ya mudun, mau kena anur aja cepetan gagalan mudun utang, ngerti pantau orang belum kalah karena ngara bati, baik kalau ngomong kelapa loro malah telu-teluan kayak gue ngomongnya dengan gue mesti gue mudi, mudun wala mak, gue makan telungin mak Indah senyum melotas mak. Aduh, lala temen ke ya. Kalau dipakai nyolong sama make ke janda. Oh, alah. Tadi sing tambah blok sing ketelu gue mikir nuku ya, kok juga. Wah, alah ucar. Sini bak lama ape. Ini jangan udah smong ya sini bal ya, belas teman. Coba deh yuk.